Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan pembacaan untaian Mutiara Indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Wa Imam Nawawi rahimahullah di dalam babnya tentang sabar, setelah membawakan beberapa ayat, beliau mulai membawakan mutiara berikutnya dari hadis. Dan demikian manhaj beliau, biasa dalam setiap babnya diawali dengan ayat-ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع nafsahu famu'tiquha amubiquha. Hadis rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda: "At-tuhuru syatrul iman." Tuhur bermakna kesucian atau kebersihan, separuh dari keimanan. Sedangkan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Dan salat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan burhan, yang artinya bukti. Wa sabru dhiya, sedangkan kesabaran merupakan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Qur'an menjadi hujjah laka aw 'alaika, untukmu atau atasmu. Perlu catatan sedikit bahwa dalam bahasa Arab untukmu dengan atasmu berbeda jauh. Kalau untukmu artinya hujjah yang mendukungmu, membenarkan kamu. Tetapi kalau alaika atasmu, maka bermakna sebaliknya, hujjah yang menyalahkan kamu, yang membuktikan kalau kamu salah, menyimpang, sesat dan seterusnya. Maka dikatakan Quran hujjatun laka au alaika. Quran ini hujjah, apakah yang mendukungmu atau yang membantahmu. Hujjah yang mendukungmu ketika engkau mengikuti Quran, maka Quran sebagai hujjah yang membenarkan kamu. Tetapi sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah, kalau kita menyelisih Quran, maka Quran jadi hujjah yang menyalahkan kamu. Selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullun nas yaghdu. Seluruh manusia dalam keadaan berjalan dan berupaya. فَبَايَعُ النَّفْسَهُ, maka setiap orang mempertaruhkan dirinya. فَمُعْتِقُهَا aw mubiqaha, apakah dia akan menyelamatkannya atau justru mencelakakannya. Jadi setiap orang sedang berupaya, sedang berjalan mempertaruhkan dirinya, apakah akan menyelamatkannya nanti yaumul qiyamah atau justru sebaliknya dia membinasakan dirinya sendiri karena perbuatannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab sabar, karena di dalamnya ada kalimat was-sabru diya'un. Sebelumnya disebutkan as-salatu nur, salat itu cahaya. Sedangkan sabar dhiya, maknanya cahaya juga. Bagaimana membedakan antara nurun wa dhiya? Nurun cahaya yang memiliki terang, tetapi dhiya adalah cahaya yang memiliki terang plus ada panasnya. Ada panasnya. Sehingga dikatakan bulan itu nur, sedangkan matahari dhiya. Karena bulan bercahaya tetapi tidak panas, sedangkan matahari bercahaya dan panas. Barakallahu fikum. Maka dhiya mengandung dua perkara, nurun wa nar. Nurun yudhi'u at-tariq wa nar yuhriqul a'da. Nurun wa nar, nurun cahaya yang menerangi jalan dengan sejelas-jelasnya, sedangkan nar, api, membakar, membakar musuh-musuh dan semua aral yang melintang, semua yang menghalangi akan terbakar. Barakallahu fikum. Dhiya mengandung dua perkara tadi, nurun wa nar, cahaya dan panas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang demikianlah keadaan sabar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar dhiya, bahwasanya sabar itu betul-betul memiliki cahaya di dalamnya. Terlihat orang-orang yang sabar bercahaya, kemilau, memberikan berbagai macam arahan-arahan teladan yang baik kepada manusia. Tetapi juga ada panasnya, ada beratnya, ada susahnya. Dan sekaligus sabar bisa memadamkan atau sabar bisa mengalahkan emosi, bisa mengalahkan segala macam musuh-musuh dengan sabar. Ikhwan fillah na'azakumullah, nanti akan dibahas insyaallah satu persatu dari awal hadis sampai akhir hadis. Ini hanya menunjukkan mengapa hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar, dalam bab sabar, karena di dalamnya ada kalimat as-sabru diyaun. Kita lihat hadis ini dari awal. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa tuhur merupakan separuh keimanan. Kalimat at-tuhur bermakna at-taharah, kebersihan diri. At-taharah bisa bermacam-macam bentuknya. Ada taharah dari hadas besar, ada taharah dari hadas kecil. Taharah dari hadas besar adalah dengan mandi, taharah dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Dan termasuk taharah kalau tidak ada air adalah dengan tayamum. Dan termasuk taharah lughatan secara bahasa adalah kebersihan secara umum. Kebersihan secara umum, sebagaimana di dalam ayat Allah SWT yang menceritakan tentang penduduk Quba, Allah katakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Di sana ada orang-orang yang suka untuk bertatahur, suka untuk bertaharah. Fihi rijalun yuridu an yatataharu. Di sana ada rijal, ada orang-orang yang suka untuk bertaharah. Ternyata ketika ditanyakan, wahai penduduk Quba, kalian dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dikatakan kalian suka bertatahur, yuhibbul dikatakan yuhibbuna an yatataharu, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami tidak tahu, kami hanya melakukan apa yang seharusnya bagi kami ketika kami melihat Yahudi setelah buang air besar, buang air kecil mereka beristinja, mencuci kemaluan mereka, maka kami pun beristinja. Kata yang bertanya, itulah yang dimaksud oleh Allah, bahwa kalian suka untuk membersihkan diri. Berarti secara umum semua pembersihan diri itu adalah taharah. Walaupun secara syar'i taharah itu wudu dan mandi. Wudu taharah dari hadas kecil, mandi taharah dari hadas besar. Tetapi ternyata dalam tafsir ayat tadi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ternyata yang dimaksud adalah istinja, membersihkan diri dari najis. Membersihkan diri setelah buang air besar, setelah buang air kecil, membersihkan diri dari kotoran-kotoran, itu juga taharah. Maka tidak salah kalau kita sering dengar ucapan-ucapan masyarakat bahwa kebersihan sebagian dari iman. Naam, sangat benar. Bahkan di sini disebutkan separuh dari keimanan adalah tuhur, kebersihan diri, kesucian diri. Barakallahu fiikum. Ada makna yang lain, bahwa dikatakan separuh iman karena memang sholatnya, ibadahnya akan sah dengan taharah. Kalau tanpa taharah, tanpa wudu, apalagi berhadas dengan hadas besar tanpa mandi, maka akan sia-sia sholatnya, tidak diterima sholatnya. Maka dari semua ibadah kalian di dalam sholat tadi akan gugur semuanya kalau gak ada taharah. Berarti taharah itu separuh dari keimanan. Barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum, termasuk di dalamnya taharah jenis ketiga. Taharah pertama tadi apa? Taharah bermakna bersuci, wudu dan mandi. Membersihkan diri dengan taharah dari hadas besar, hadas kecil. Kedua, makna taharah secara umum, membersihkan diri dari najis-najis seperti beristinja setelah buang air, atau membersihkan dirinya ketika ada kotoran pada dirinya, secara umum itu juga taharah. Yang ketiga, kebersihan hati. Ini juga jangan dianggap remeh, bahwa kebersihan hati juga termasuk dari taharah, dari tuhur. Bagaimana mungkin badannya bersih, wangi, masya Allah, tapi hatinya kotor, memiliki hasad, dengki, memiliki sifat-sifat jelek dalam hatinya, su'uban, prasangka buruk, dengki pada temannya, pada saudaranya kaum muslimin. Barakallahu fikum, maka orang ini sesungguhnya tidak tahir, karena hatinya yang kotor. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa dikatakan satrul iman? Mengapa dikatakan separuh dari keimanan? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena iman itu mengandung dua perkara. Karena iman mengandung dua perkara, at-takhliyah wa tahliyah. Perhatikan bahasa Arab, masya Allah. Pertama, takhliyah dengan kha. Takhliyah dengan kha dari kata khaliyah atau khala yang artinya kosong, mengosongkan dan membersihkan. Itu takhliyah. Sedangkan tahliyah dengan ha dari kata hulli yang artinya perhiasan. Berarti tahliyah adalah menghiasi diri. Iman ada dua intinya, membersihkan diri dan menghiasi diri. Menghiasi diri dengan yang baik-baik, membersihkan diri dari yang jelek-jelek. Baik. Berarti yang mana yang dikatakan tohur? Yang pertama, tahliyah, membersihkan, mengosongkan dari segala macam kejelekan-kejelekan, kotoran-kotoran, apakah kejelekan zahir ataupun kejelekan batin, apakah kotoran lahir ataupun kotoran batin, kotoran di badannya atau di jiwanya, harus dibersihkan semua, dan itu tuhur. Yang kedua, tahliyah, menghiasi diri dengan hilyah al-awliya, dengan hiasan para wali, hiasnya hiasan para orang saleh, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang baik, akhlak yang mulia, perangai tutur kata yang bagus. Semua ini tahliyah, hiasan-hiasan. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman harus melakukan kedua-duanya.

kajian bab taubah yang kemarin dari awalnya sampai akhirnya. Mudah-mudahan Allah bantu dan Allah mudahkan engkau untuk bertaubat, dan kita semua berharap agar kita semua bisa segera bertaubat dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, karena hampir semua kita memiliki kesalahan dan kealpaan. Wallahu ta'ala alam. Bagus, jazakallahu khair atas kajian Islam dan jawabannya. Semoga memberikan kepada kita motivasi dan juga solusi bagi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Komsumin, demikian tadi telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama akan mendapatkan manfaat yang besar, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam kami untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilan ta'asafrika wa atubilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.